إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. تفضل الله على هذه الأمة بالحبيب الأعظم رحمة رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. أمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوه من حولك. وقال تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا صلحت النية والمؤمن مرآة المؤمن كما في الحديث، والمعنى أنه يراك ويرى منك الخلق الحسن فيتخلق به. والمؤمنون كالبنيان شد بعض بعضا، انتهى ما نقل من رحلته إلى المكلا والشحر، وهذا ما نقل من رحلته إلى دوعان. وقال رضي الله عنه من أثناء مذاكر أهله: النفوس دنية والهمام سفلية، وين نحن يا عيال السادة؟ ما للوالد منا حتى رؤيا صالحة. أهلنا ذا يقول رأيت النبي، وذا يرى الفقير المقدم، وذا كذا وذا كذا. ونحن إذا نمنا رأينا الشياطين والعفاريت، راحت علينا الشبه وشبه، ولا ألقينا شيء، خسرنا جمجم حتى يرد المعطوفة، بغينا نرد ما ضاع. ويقول الوالد علي بن محمد: حير بعقلي وفي متري تحير العقول، ميل الفروع الزكية عن طريق الأصول. وفي الأخرى يقول: من لا سلك في طريق أهلي تهيم وضاع، فيا فروع النبي سيروا على الاتباع. الخطاب لنا كلنا، يا مكبح الجهل في من ينتسب للرجال، مدري وراء وقتنا كل عن أهله مال. أهلنا ملآنين في كل شيء، وكل واحد يقول ما معي شيء، ونحن مفلسين في من كل شيء، ومعنا دعاوي. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، حاملين ميازيننا على بعضنا البعض، واقفين مع البشريات وهي لا تزيل الخصوصيات. وذكر الشيخ أحمد بكر الخطيب وقال إنه على غاية، ذكر الشيخ أحمد الخطيب وقال إنه على غاية من المراقبة والتواضع الكامل، وإذا رأيته ورأيتمته وحالة تتخيل إنه من الصحابة رضي الله عنهم، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. الله سبحانه وتعالى بالفرمان: واعتصموا بحبل الله جميعا، bersatulah kamu, berpeganglah kamu dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala keseluruhan kamu. Allah telah memberikan anugerahnya kepada kita umat Muhammad dengan diutusnya Rasulullah sebagai rahmat. Beliau adalah rahmatun kullu. Semua pada diri Nabi itu rahmat. Ajarannya rahmat, ucapannya rahmat, gerak-geriknya rahmat, semuanya adalah rahmat. Semuanya adalah sakinah, ketenangan, ketentraman. Semuanya itu adalah rasa malu terhadap Tuhannya, malu terhadap lingkungannya dan seterusnya. Allah menjadikan umat beliau umat yang terbaik yang Allah ciptakan. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan oleh Allah bagi manusia. Allah menerangkan tentang rahmatnya Rasul: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنَ غَدِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap umatmu. Kalau kamu kasar, wahai Muhammad, keras hati, maka pasti mereka akan menghindar dari sekitar kamu. Enggak mungkin kumpul mereka dengan kamu. Orang yang Arab yang kasar pun, mereka pun nurut dengan Rasul, patuh dengan Rasul itu karena lemah lembutnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ketika beliau dilempari batu sampai berdarah-darah, Rasulullah masih mendoakan mereka, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat mereka kaumku karena mereka tidak mempunyai ilmu. Karena begitu budi pekerti Rasul sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, budi pekertimu adalah agung, hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Umat yang baik ini gimana sih sifatnya? Gimana sifat-sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia melaksanakan amar ma'ruf, dia menegakkan nahi munkar. Alhasil orang mukmin umat Muhammad ini kalau bagus niatnya, maka dia akan menjadi yang terbaik di antara para umat para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wal mukmin mir'atul mukmin. Orang mukmin yang satunya itu adalah sebagai cermin bagi orang mukmin yang lainnya. Artinya hadis ini, kalau kamu melihat orang yang beriman dan kamu melihat bagaimana budi pekerti dia, akhlak dia, ibadah dia, maka itu akan membuat kamu itu tertarik untuk mengikuti akhlaknya, ibadahnya, dan seterusnya. Ibarat dia itu kaca yang kamu tadi itu akan bisa merapikan diri kamu dengan kaca. Begitulah kamu, lihatlah orang mukmin yang soleh, maka kamu akan bisa menjadi yang soleh sebagaimana dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan umat Muhammad yang beriman ini kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha, seperti bangunan satu sama lain saling memperkuat. Unsur bangunan ini semuanya dari yang lemah. Air yang diserap oleh tanah akan habis. Pasir atau semen atau kapur yang ditiup oleh angin akan berhamburan. Tapi ketika dijadikan satu, tanah, air, semen, kemudian batu bata yang dikepruk aja udah remuk, diatur, ditata dengan itu semuanya, yang lemah-lemah-lemah tadi itu dikumpulkan jadi satu, maka akan jadi bangunan yang kuat. Begitulah umat Islam. Satu sama lain itu saling memperkuat. Walaupun dia lemah, tapi kalau sudah bersatu, dia akan menjadi umat yang kuat. Kemudian beliau menyatakan jiwa kita ini adalah jiwa rendah. Semangat kita semangat yang rendah. Selera kita selera murah. Khususnya daripada turunan para sadah. Coba kamu lihat. Mimpi baik aja gak pernah. Kalau orang dulu, Masya Allah, bertemu dengan Rasul, bertemu dengan Fakir Mugaddam, mimpi kelihatan itu, mimpi kelihatan ini. Tapi kalau sekarang, kita kadang-kadang gak pernah mimpi apa-apa. Yang kita lihat dalam mimpi kita, syayatin wal afarid. Kita kehilangan orang-orang tua, kita kehilangan panutan-panutan, dan kita tidak berbuat apa-apa. Kita menjadi orang yang rugi dan sangat rugi. Sekarang siapa yang akan bisa mengembalikan yang pernah diraih oleh orang tua kita, oleh salaf kita? Magam, wilayah, ilim, ibadah, akhlak. Siapa yang akan sanggup untuk membalikkan kepada anak cucunya seperti kita ini? Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau berkata, Hayyar bi'agli, wa fi mitrih tahirul ugul, mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Membuat bingung akalku. Dan pantas, kalau akal orang yang waras itu bingung, pantas. Kenapa? Turunan orang-orang yang baik, udah gak sama lagi dengan nenek moyangnya. Yang satu di masjid, yang satu di pasar. Anak cucunya ada di pasar. Yang satu yang datuknya ahlul ilim, anak cucunya enggak ngerti apa-apa. Baca datuknya ngarang kitab, anak cucunya enggak bisa baca kitab. Datuknya hafal Quran, anak cucunya enggak bisa baca Quran. Datuknya orang yang akhlaknya baik, anak cucunya akhlaknya enggak benar. Apalagi udah akidahnya udah berbeda. Enggak sama dengan dan nenek moyangnya. Bingung kita. Nah, orang yang lain justru mengikuti jejak nenek moyangnya, anak cucunya mengikuti orang lain. Itu yang dibaca di Indonesia ini. Maulidnya, rotibnya, wiridnya, zikirnya, kitabnya, semua milik. Daripada datuk-datuk kita, salafnya kita. Iya, anak cucunya ikut orang lain. Ikut pengaruh ulama yang lain. Nggak ngikuti datuknya sendiri. Bingung kata Habib Ali. Wajar. Kalau orang yang berakal bingung itu wajar, kata Habib Ali. Dalam bait yang lain, Habib Ali menyatakan, man la salak fi tariq ahli tahayyam wada' fayafuru an nabi siru alal ittiba'. Orang itu kalau nggak ngikuti jejak nenek moyangnya, sia-sia. Nggak dapat apa-apa. Sayyid nggak ngerti kitab bahasa Inggris, fasih, misalnya. Sia-sia ini. Sayyid misalnya, akidahnya lain, nggak ngikuti salafnya, ngikuti orang lain. Pakaiannya berubah. Jenggotnya berubah, ucapannya berubah, sia-sia nih. Enggak ada nilainya. Karena itu Habib Ali menyatakan, siru alal ittiba, cucu Nabi. Tetap aja ngikuti sesalaf kamu. Terus bertalian sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu keliling kemana-mana, membawa misi agama. Yang Islamkan di Indonesia juga mereka. Yang Islamkan di India, mereka. Guru-guru besar, mereka. Itu yang di Kholi-Kholi juga, mereka semuanya. Karena itu ikuti jejak mereka, ikuti salafnya kamu. Nggak usah ikuti yang lainnya. Biar nggak sia-sia nilainya hidup ini. Ya madbah al-jahal, fi man yantasib lirrijal, madri wara waktana kulin an ahli mal. Betapa jeleknya itu kebodohan. Turunan orang yang bagus, kok bodoh. Turunannya ulama, kok gak ngerti. Turunnya aulia, kok malah teler setiap saatnya. Kok menjadi pecandu. Betapa jeleknya itu semuanya. Turunan orang yang bagus, tapi tidak mengikuti jejak. Dan kita ini sudah gak bisa berpikir lagi. Cari jalan apa ya, apa kira-kira ini. Hampir semuanya udah menyimpang gitu. Semuanya menyimpang. Kadang-kadang karangan kitab-kitab yang dibaca oleh salafnya dicaci. Habis. Ada apa baca Bukhari? Ada apa baca Ihya? Ada apa baca itu? Ada apa baca ini? Ya apa caranya mikir? Udah kehilangan pikir. Kehilangan cara sudah. Kalau orang biasa yang berubah itu bisa diperbagus gitu. Tapi kalau yang orang dalam yang berubah, ini yang kesulitan nantinya. Nah, karena itu, kita semuanya harus kembali kepada Tarekat Salaf. Orang tua kita ini semuanya menguasai, saudara. Kalau kita lihat ibadahnya, Masya Allah. Tidak ada mengungguli ilmunya. Akhlaknya, itu pun mereka menyatakan, aku enggak punya apa-apa, ya Rabbi, ma'ana amal, wa kasbuna kullu zalal, ya Allah, enggak punya amal anak ini, ya Allah, banyak kesalahan aku ini, begitu banyak amalnya, kita ini loh, enggak punya apa-apa, ngaku-ngaku, enggak punya lah ibadah, wala ili, wala anak, siapa anak, nih, anak sudah, subhanallah. Karena itu kita memohon kepada Allah, Allahumma la tahrimna khaira ma'indak li syarri ma'indana. Ya Allah, janganlah kebaikan yang ada pada dirimu engkau haramkan karena kejelekan yang ada pada diriku. Kita semuanya harus bisa menakar dan menimbang. Timbang, seharusnya kamu itu jadi apa? Timbang, seharusnya kamu itu jadi apa? Itu lihat tadi diceritakan. Ada di Ihya. Ada satu orang, Nasalihin. Dia lagi jalan naik keledainya, dari atas ada orang nyiram keceren. Ini tanah. Tanah liat yang campur dengan air. Siram. Pior. Turun dari kudanya sujud. Kemudian dibersihkan. Muridnya udah pegal semuanya. Apa ini? Alhamdulillah. Orang seperti aku ini seharusnya dibakar oleh api. Turun dari langit membakar aku. Karena aku banyak dosa. Tapi Allah masih sayang dengan aku. Yang sampai kepada aku masih air yang kotor. Alhamdulillah. Kata dia. Tuh lihat. Gimana? Udah begitu bagus amalnya. Tapi melihat dirinya serba kekurangan. Lihat. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan sejarah daripada Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib. Innal masyayikh. Daripada bangsa Al-Khatib. Luar biasa ini orang takutnya sama Allah. Nama besar, tapi tawaduknya luar biasa. Dari bentuk rupanya, gelagatnya. Kalau kamu ngelihat dia, kamu ingat para sahabat Nabi. Yang disebutkan di kitab-kitab sejarahnya, mirip dengan gelagatnya ini orang. Ya? Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib. Nah, orang dulu itu luar biasa ya. Nah, seakan-akan gak pantas hidup di akhir zaman ini. Karena begitu rusaknya ini zaman, tapi ternyata masih ada. Nah, orang yang tidak terbawa. Tetap. Jangan yang wajib. Yang sunnah aja gak pernah ditinggalkan. Jangan yang haram dilakukan. Yang makruh gak pernah dilakukan. Jangan yang makruh. Yang mubah gak mau. Kecuali yang menghasilkan pahala. Kecuali yang menghasilkan pahala. Seluruh waktunya. Untuk ibadah kepada Allah. Bahkan tidurnya aja diniatin untuk ibadah. Makannya diniatin untuk ibadah. Itulah orang dulu. Orang sekarang kan enggak. Hidupnya dalam keadaan lupa. Kemudian udah merasa bagus. Karena itu. Kalau kepingin. Kita jadi orang yang benar. Ikuti salaf. Tadi kan dikatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Kalau kamu di hadapan kaca. Kelihatan nanti. Mana kekurangan kamu? Oh, mata kotor. Kamu bersihkan. Oh, rambut gak rapi. Kamu sisir jadi rapi. Oh, pakaian anak ini kurang bagus. Hah? Kamu rapikan pakaian kamu. Begitu kamu ngelihat orang mukmin yang soleh. Oh, ibadahnya begitu. Kamu ikuti. Oh, akhlaknya begitu. Kamu ikuti. Orang mukmin itu cermin bagi orang mukmin yang lain. Dan disebutkan cerita-cerita ini. Tujuannya supaya merangsang kita bisa mengikuti jejak mereka. Nah, mudah-mudahan insya Allah. Kita jadikan orang-orang yang bisa mengikuti mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. ليس هذا بعجيب منك يا ظبي الكثيب يا شبيها بغضيب هزه ريح الجنوب تتناحى عن جنابي وهو مأوى للغريب وتصافي من جفاني من بعيد وقريب بئس هذا الفعل فاعدل عنه للفعل الجميل واتق الرحمن واقل وعد انقال وقيل وتجنب كل مبطل وغبي وجهول واتبع كل عليم وحليم ومصيب يا رعى الله زمانا مر بي في شعب عامر وساب الله ليالي بين هاتيك المشاعر والمعاهد والمشاهد والمعابد والمآثير. هل ترى عيشا تغضب عيدا لي عن غريبي؟ أيها الغمر المغفل لا تكن تتبع هواك واترك الدنيا الحقيرة واطرحها من وراك واطلب الأخرى الحطيرة واتبع من قد دعاك. خاتم الرسل الكرام نعم من خل حبيبي صلوات الله ترمت بالغدايا والعشيات تبلغ الهادي محمد المشفع في البريات والخلائق والأئمة بعده من خير سادات من ذوي القربى وصحب كل أواه منيبين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على صلاتنا الأسعار محمودك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد محيوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون والعابدين وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم نفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربنا في ديننا مع الكفر والإسلام. وفقنا ووفقهم لما تتقي قولا وفعلا كرما وارزق كل حسن دائما واغفر لك يا مولانا نقضى بالخير ربنا واصلح لنا كل شؤون واجر الرضا منك الخيرون واقض عنا ربنا كل الديون صابر واصبر انت اكرم من تدا وصلاه الله ترجى المصطفى من الى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب. اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليهم سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي.